السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله الفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صدق. میرے محترم بزرگو، اللہ کا دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بزرگو، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی پر ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. آدمی اللہ کے دین کی نسبت پر گھر چھوڑتا ہے، بیوی چھوڑتا ہے، اس نے بچے چھوڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑا، یہ پوری رات جاگ کر مجمع آیا ہے، مجاہدے سے پہنچا ہے، قربانی کے ساتھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قربانی پر دے گا کیا، ملے گا کیا. میرے بزرگوں، اگر اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو اللہ پاک دنیا میں ظاہر فرما دے، میرے بزرگوں، خوشی کے مارے تو آدمی کا کلیجہ ہی پھٹ جائے گا، اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. جیسے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی غم کی خبر سن کر، صدمے کی خبر سن کر بھی آدمی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اس کو کیا ہوا، کس نے ٹینشن لے لیا. آدمی غم کی خبر سن کر، صدمے کی خبر سن کر بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو اچھا بھلا آدمی تھا، اس کو کوئی بیماری تو تھی نہیں، یہ گیا کیسے، کیسے اس کی موت ہوئی. تو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ صدمے میں چلا گیا، اس نے ٹینشن لے لیا. تو جس طرح بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، میرے بزرگوں، بالکل اسی طرح آدمی بڑی خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ کہ اللہ نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، کھیتی بونی کا یہ زمانہ ہے، یہ تو وہاں نوازا جائے گا کل قیامت کے میدان میں. اور بزرگوں، جب اللہ اس کو نوازنے پر آئے گا، جب اللہ اس کو دینے پر آئے گا، اپنے عطایا کے دہانے دروازے جب اللہ اپنے اس بندے پر کھولے گا، تو میرے بزرگوں، یہ انڈونیشیا والا، یہ اللہ کا بندہ، اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میری ساری زندگی اللہ کے دین کے کام آ جاتی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس کام کے نفع کا پتہ تو آدمی کو اس دن چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس کو دینے پر آئے گا، نوازنے پر آئے گا. اے ہمارے بندے، تو نے ہمارے دین کی نسبت اور اپنی بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ. بھائی انڈونیشیا والوں، کل قیامت میں بندہ اللہ کی عدالت میں اس کی تمنا کرنے لگے گا کہ کاش میری ساری زندگی اور مجھے جو کچھ بھی اللہ نے دنیا میں دے رکھا تھا وہ سب اللہ کے دین کی نسبت پر لگ جاتا، میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. جی بدنیا کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی سورہ ہم بتاؤ apa yang Allah سبحانہ تعالی akan berikan kepada kita atas pengorbanan kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Dan kita datang ke tempat ini semata-mata untuk fikir agama, usaha atas agama. Maka ini yang dirahmati Allah SWT, hamba tersebut akan berharap, seluruh orang-orang Indonesia akan berharap, seandainya seluruh hartanya, seluruh waktunya, seluruh hidupnya, seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya dihabiskan untuk agama Allah SWT. میرے بزرگ کو یہ وہ مبارک محنت ہے, یہ نقل و حرکت, یہ چلت پھرت, کہ حاملہ عورت, حاملہ کس کو کہتے ہیں, وہ اللہ کی بندی جسم کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو, جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو, وہ بھی اس چلت پھرت کو, اس نقل و حرکت کو, عظمت کی, عقیدت کی, محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گی. اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. یہ وہ مبارک کام ہے. Bagaimana seorang wanita, ini berkahnya daripada perjuangan agama ini, hadir sekalian. Apabila ada seorang wanita sedang hamil, kemudian dia melihat orang yang sedang keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun dia di rumah, tapi dia fikir risau bagaimana agama Allah subhanahu wa ta'ala bisa hidup di seluruh dunia, maka bayi yang ada dalam kandungannya itu pun tidak akan dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Suatu saat setelah dia lahir nanti akan digunakan oleh Allah, akan dipakai oleh Allah untuk perjuangan agamanya. Mere busurku, kal qiyamat mein ye ummat Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki, ye Allah ke deen ke nisbat par thokre khana wala, halaat ke naram garam ko, nagawariyon ko jhelne wala, اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو لا کر نبیوں کے دسترخوان پر جوڑے گا. میرے بزرگ کو یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی صف میں ہوں گی, نبیوں کے شانہ بشانہ آگے پیچھے چل رہی ہوگی, اور لوگ دیکھ دیکھ کر اس کو رشک کریں گے, حیران ہو جائیں گے, تعجب کرنے لگیں گے, بھائی صاحب یہ اتنی بڑی جماعت, یہ اتنا بڑا مجمع, یہ جمع غفیر کون ہے, یہ کہاں سے آ گئے, یہ تو انبیاء علیہ السلام کی صفے ہیں, اس میں تو اللہ کے مطیع, اللہ کے فرما بردار, اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ دسترخوان ہے, یہ صفے تو نبیوں کی صفے, ان صفوں میں صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہیں, اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں, ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا مجمع, یہ اتنی بڑی جماعت, یہاں تو سارے یہ معروف چہرے, دیکھو یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے, یہ عیسیٰ روح اللہ ہے, یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ نوح نبی اللہ ہے, یہ اسماعیل ذبی اللہ ہے, یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام, یہ حضرت یعقوب ہے, یہ حضرت شعیب ہے, یہ حضرت زکریہ ہے, یہ حضرت ہود ہے, یہ حضرت لوط ہے, یہ تو سب معروف چہرے ہیں. بھائی صاحب کیسے معروف ہیں, تم ان کو کیسے پہچانتے ہو, کہ بھائی ہم نے تو ان کے تذکرے اللہ کے پاک کلام میں پائے, قرآن کیا ہے, اولین اور آخرین کا تذکرہ کرتا ہے, ہاں اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے تذکرے سنے, اس لیے کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے. یہ تو سب معروف چہرے, جانے پہچانے, لیکن ان کے ساتھ اتنی بڑی جماعت, اتنا بڑا مجمع, یہ اتنی بڑی تعداد, بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہیں, یہ سوال پیدا ہوگا وہاں پر. میرے بزرگوں, ہاں بھائی میدان والو, میرے بزرگوں, بھائی دوستو, انڈونیشیا والوں, وہاں پر ان کو یہ جواب ملے گا, وہاں ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی, بھائی یہ کسی قوم کے نبی ہو بھی نہیں ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد, آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, آپ کے دین کو, آپ کے دین کی محنت کو, آپ کے دین کی دعوت کو, آپ کے دین کی نقل و حرکت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا. یہ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر انہوں نے ٹھوکرے کھائیے, قربانیاں دیے, محنت کیے, مجاہدے کیے ہیں, تو چونکہ کام انہوں نے نبیوں والا کیا, تو اللہ نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنی ان بندوں کا حشر, ان کا حساب و کتاب نبیوں کے ساتھ لوں گا. انڈونیشیا والوں, وہاں اس کام کرنے والوں کو اس کی قیمت کا پتہ چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اللہ پاک بزرگوں ہم کو اس دعوت کی, اس نقل و حرکت کی, اس محنت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرین علی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی, یہ kita akan tahu hakikat yang sebenarnya, pahala yang akan Allah berikan kepada kita atas seluruh pengorbanan yang kita buat ketika di dunia ini adalah setelah kita semua mati meninggalkan dunia ini. Setelah mata ini tertutup, pindah ke alam yang lain, baru kita akan lihat, baru kita akan mengetahui berapa besar pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan, yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan dudukkan umat ini. Umat ini yang dia ketika hidupnya dia berkorban untuk agama, meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat tersebut, orang-orang dari umat ini, hamba-hamba tersebut Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan bangkitkan, akan dudukkan mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solehin. Allah subhanahu wa ta'ala akan sejajarkan dengan mereka, duduk di atas satu supra dengan para nabi alaihim salawatu wa taslimah. Sehingga para nabi juga heran, ini siapa, ini nabi umat mana, ini nabi kaum mana. Nabi-nabi yang lain kenal mereka satu dengan yang lain. Ini Nabi Musa, ini Nabi Isa alaihissalam, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Nabi Ismail alaihissalam, ini Nabi Hud alaihissalam, ini Nabi Lut alaihissalam, dan lain sebagainya. Satu dengan yang lain mereka saling kenal. Tapi ini begitu banyak jumlahnya, melebihi jumlah para nabi, para rasul, duduk di atas satu suprah, di atas suprah yang sama, tapi gak kenal ini nabi siapa. Di belakangnya juga banyak umat, membawa umat yang banyak. Ini nabi kaum mana, ini nabi umat mana. Maka ada yang beritahu mereka, ini bukan nabi, mereka adalah umat akhir zaman. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban, mereka melanjutkan kerja para nabi dan para rasul, keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri dan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaan, istri dan anaknya dia tinggalkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat keputusan bahwa siapapun dari umat ini yang dia melanjutkan fikir Nabi, risau Nabi, kerja Nabi, usaha Nabi, fikir Nabi dijadikan sebagai fikirnya, risau Nabi sebagai risaunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan bangkitkan mereka bersama para Nabi, para siddiqin, syuhada dan solehin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hendaknya mensyukuri nikmat ini, menghargai nikmat ini. Kita harus memasukkan dalam hati kita keagungan usaha ini. Ini adalah usaha yang sangat mulia, ini usaha yang sangat tinggi, usaha yang sangat besar. Ini usaha yang dulu telah dibuat oleh para nabi dan para rasul alaihim salawatu wa taslimah. Medok surku, habai tamburo waduk. Allah کا ایک ضابطہ اور قانون ہے. اللہ تو دنیا ہر کس و ناکس کو دیتا ہے, اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی, جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. کھیتی ہے, باغات ہے, لینڈ ہے, مال ہے, بنگلہ ہے, بڑیا مکان, بڑیا کپڑے, بڑیا سواریاں, یہ تو اللہ کی نگاہ میں بزرگوں بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے, اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی. اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو اللہ کے دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے, اور جو دین کا کام نہیں کرتے, دین کی محنت نہیں کرتے, اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. جب سے اللہ نے دنیا کو وجود عطا فرمایا, کبھی اس پر محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی اللہ نے. اور پھر حضور کا فرما رہا, آقا مدنی, سرکار مدینہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر اس دنیا کی ویلیو, اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ اس زمانے کے بے دین کو, پاپی کو, نافرمان کو, دہریے کو ایک گھوڑ بھی پانی تک کا نہ دیتا. حالانکہ دہریہ کس کو کہتے میرے بزرگوں؟ ناستک. وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں اللہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ دنیا ایٹومیٹک چل رہی, اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. میرے بزرگوں, اتنے بڑے پاپی کو, نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ ایکروں میں کھیتی دیتا ہے, غلہ دیتا ہے, مال دیتا ہے, بڑھیا بڑھیا سواریاں دیتا ہے, دنیا بھی حیثیت ہے, اللہ سب کو دیتا ہے, جو اس کے دین کی محنت کرتے کام کرتے ان کو بھی دیتا ہے, اور جو دین اور دین کی محنت سے, دعوت اور دعوت کی محنت سے اپنے دامن کو بچاتے اللہ ان کے بھی قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے. دنیا بے قیمت ہے, اللہ سب کو دیتا ہے. لیکن بھائی تمبورو والو, ایک بات ہم اپنی ذہنوں میں بٹھا لے کہ اللہ اپنا دین سب کو نہیں دیتا, اور اس سے آگے عجیب بات یہ کہ اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. دنیا بھری بھی ہے, ملک والے, مال والے, عہدے والے, کرسی والے, صلاحیت والے. میرے بزرگوں, ہر لائن کی ان کے پاس فراوانی ہے, ساری خوبیوں کی یہ مالک ہے. لیکن ان سب کے باوجود اللہ کی نگاہ میں اپنا دین اور یہ دین کی محنت وہ قیمتی سرمایہ جانی جاتی ہے, جو اللہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا. بلکہ بزرگوں, جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے, جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے, جب اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اس کے اس پر اپنے عطایا کے دہانے دروازے جب اللہ کھلوانا چاہتا ہے, تو اللہ اس کے بوریے بسترے کو اٹھواتا ہے, اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتے, اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اور یہ میری آپ کی بات نہیں ہے, سرکار کا فرمان ہے, کالی کملی والی کا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا, بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ اس کو دین کا شعور عطا فرماتا ہے, اللہ اس کو اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے, اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے, اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, یہ بڑی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرین علی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی, لوگ کہتے ہیں دنیا ini Allah berikan kepada semua hambanya, yang taat, yang tidak taat, yang beriman, yang tidak beriman, bahkan seorang yang ateis, yang tidak meyakini, yang meyakini bahwa Allah itu tidak ada, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Hamba yang tidak percaya kepada Allah pun diberi dunia oleh Allah, diberi harta, diberi kendaraan, diberi rumah, diberi pakaian yang bagus, makanan yang enak-enak, kendaraan yang mahal, rumah yang besar, semua Allah berikan kepada orang yang beriman ataupun tidak beriman, orang yang sholat ataupun tidak sholat, orang yang beragama ataupun tidak beragama, semua diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak Allah menciptakan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandangnya lagi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan kasih sayang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah maka semua diberi oleh Allah. Kekasihnya Allah diberi, musuhnya Allah diberi, semua diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini tidak ada nilainya. Hal itu dijelaskan sendiri oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang mafhumnya, jikalau dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nilainya sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir seteguk air pun. Satu tetes air pun tidak Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka. Apalagi kekayaan, apalagi harta benda, pangkat jabatan, Allah tidak akan beri. Namun karena ternyata dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nilainya tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, bahkan lebih ringan, lebih rendah daripada itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semuanya. Wahdini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada sembarang orang. Tidak semua orang diberi agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diberinya kita iman, diberinya kita agama, ini tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Ini tanda Allah cinta kepada seorang hamba, bukan diberi harta, bukan diberi kekayaan, bukan diberi pangkat jabatan. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya agama, memberinya iman. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada semua hamba yang beriman, yang diberi agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua mereka diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat usaha agama. Ini pun lebih pilihan lagi, lebih selektif lagi. Karena mereka adalah orang-orang hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sabdakan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kepahaman masalah agama, tentang agama. Nah, ini adalah tanda cinta Allah, tanda Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala gunakan hartanya, Allah subhanahu wa ta'ala gunakan tenaganya, Allah gunakan fikirnya, Allah gunakan seluruh harta yang Allah berikan kepada dia, yang memberi Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia taufik untuk menggunakan semua tadi untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita pahami perkara ini, bahwa agama hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin sekalian, kita harus menghargai nikmat ini, kita harus mensyukuri nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semua dari sekian banyak penduduk Indonesia yang beragama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, Allah beri kita taufik untuk buat usaha agama ini. Mere buzurgu, Allah ta'ala hame is nimet ki qadardani ki taufiq ata farmaye. Isliye ki Allah shukr par nimet badhate hain, la in shakartum la azidannakum, tum qadardani karoge hum apni nimet ko badhayenge. اور شکر اور قدردانی کیا ہے میرے بزرگوں کہ آدمی اس نقل و حرکت پر اس محنت پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے ہیں کہ بھائی ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے اللہ کا دین ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے ہم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی اللہ کے دین کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں میرے بزرگوں ہم اس میدان میں چلے گئے جان ہماری لگے گی مار ہمارا لگے گا جذبات ہمارے قربان ہو گئے صلاحیتیں ہمارے اللہ کے دین کی نسبت پر لگے گی میری ذات کا نفع ہوگا اللہ میری نسلوں میں میرے خاندانوں میں دین کے دائی شہدائی پیدا کرے گا میری قبر بنے گی میری آخرت بنے گی میری نجات ہوگی میری موت اور سکرات کا مسئلہ اللہ حل کرے گا اور میں نہیں کروں گا میرے بزرگوں نقصان میری تمہاری ذات کا ہوگا اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ فرما رہے تم نہیں کرو گے ہم نئی قوم کو لائیں گے وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّهُ شَيْئًا اللہ فرمانے تم نہیں کرو گے دین اور دین کی محنت سے آدمی اگر اپنے دامن کو بچائے گا اللہ کہہ رہے ہم نئی قوم کو لائے گے جنہیں ہم ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے وَلَا تَدُرُّهُ شَيْئًا اور اللہ فرمانے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے واللہ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میرے بزرگو اللہ فرمانے اے ہمارے بندو کوئی چیز ہمارے کنٹرول کے قبضے کے باہر کی تو ہے ہی نہیں کہ یہ ہم کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کئی فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُوا أَمْثَالَكُمْ دیکھو تم اگر مقصد پر نہیں آؤ گے دین تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے اگر تم اس سے اپنے دامن کو بچاؤ گے تو ہم نئیوں کو لائے گے اور وہ نئے آنے والے تم پرانوں کی طرح نہیں ہوگے اس لیے ہم تو میرے بزرگوں سعادت سمجھ کر آئے ہیں اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنا کام سمجھ کر آئے اس محنت پر بے میرا کام ہے کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے کوئی لگے نہ لگے مجھے لگنا ہے کوئی کھپے نہ کھپے مجھے کپنا ہے میری اپنی ضرورت ہے میں محتاج ہوں اللہ کے دین کی محنت کا دعوت کا بھائی صاحب میں اپنے علاقے میں محنت کروں گا 27 دن محنت کر کے اپنی سے روزہ کی جماعت بنا کر میں لے کر جاؤں گا اپنی ذات سے ڈھائی گھنٹے میں لگاؤں گا، اپنی ذات سے مسجد کی آبادی کی محنت میں کروں گا، میں محتاج ہوں، میری اپنی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، جب آدمی اس محنت پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے گا، ہر حال میں اس کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، آج تک ہم نے کام کو اپنی ضرورت نہیں سمجھی، ہم نے اس کو مقصد نہیں بنایا۔ اور اللہ کا تو ضابطہ ہے، انلزمکم وانتم لہا کارہون۔ آدمی مقصد بنا کر کرتا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ طالب کو کبھی محروم نہیں کرتا، اور وہ اللہ بے طلبوں سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں لیتا۔ ہم تو اللہ کے دین کے طلبگار بن جائے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں لگنا ہے۔ وزنیاں رحمت اللہ سبحانہ و تعالی، bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat ini, dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini? Cara kita mensyukuri nikmat agama, nikmat usaha agama, yaitu hendaknya kita merasa bahwa kita ini yang berhajat kepada agama, kita yang berhajat kepada usaha agama. Kita jalankan usaha dakwah ini dengan dalam keadaan bahwa kita yang berhajat kepada usaha agama. Kita harus merasa yakin bahwa kita ini yang berhajat, kita yang perlu. Agama ini tidak berhajat kepada kita, usaha agama tidak berhajat kepada kita, tapi kita yang berhajat kepada usaha agama. Bagaimana diri kita terkorban untuk agama, harta kita habis untuk agama, waktu kita habis untuk agama, pikir kita kita gunakan untuk agama, dan kita yakini bahwa jika diri kita, harta kita, waktu kita, kita habiskan untuk agama, untuk usaha agama, maka ini adalah keuntungan kita. Kita yang untung, bukan agama yang untung, tapi kita yang untung. Karena apa? Karena itu akan menyelesaikan masalah kita. Bukan hanya masalah kita, masalah keluarga kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah di dunia ini saja, tapi masalah ketika sakaratul maut, ketika dikubur, di mahsyar, di sirat, di akhirat, masalah-masalah kita akan beres, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita akan ditolong, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permasalahannya, hadir sekalian. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa kalau harta kita, waktu kita, diri kita terkorban untuk agama, lalu agama yang untung. Tidak, kita yang untung, hadir sekalian. Kita berkorban atau tidak berkorban, agama tetap akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru apabila kita tidak mau berkorban, kita eman-eman, kita tahan diri kita tahan harta kita tahan waktu kita, agar tidak terkorban untuk agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti kita dengan kaum yang lain. Kalau orang-orang lamanya tidak mau berkorban untuk agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan orang-orang baru. Kita jangan merasa kalau orang-orang lama tidak mau buat usaha, terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mendatangkan yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan, ganti dengan kaum yang lain. Wa yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gunakan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ini merasa bahwa kita ini yang berhajat, bahwa dakwah ini adalah hajat saya, dakwah ini keperluan saya, dakwah ini adalah maksud hidup saya, maka kita akan mudah untuk menyambut takaza-takaza agama. Hadirin sekalian, hari ini kenapa kita susah, kita berat untuk menyempurnakan takaza dakwah, baik intiqali maupun maqami, kita berat untuk menyempurnakannya, karena kita belum menjadikan dakwah maksud hidup kita. Kita belum merasa bahwa dakwah ini adalah hajat kita. Kita belum menjadikan dakwah ini pekerjaan utama kita, sehingga kita berat untuk menyempurnakan takaza-takaza tersebut. Untuk itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menggunakan orang-orang yang tidak punya talab untuk agama ini. Allah senantiasa hanya menggunakan hamba-hambanya yang punya talab. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah kami akan memaksa kalian sementara kalian tidak mau? Kita tidak mau, kita tidak punya talab, lalu Allah akan memaksa kita? Tidak. Allah hanya akan memakai, Allah akan menggunakan hamba-hambanya, yang punya talab, yang punya kemauan untuk mengorbankan dirinya, waktunya, hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan agamanya ini. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mensyukuri nikmat ini dengan cara yang pertama tadi, kita merasa bahwa kita ini yang berhajat, agama, usaha agama tidak berhajat kepada kita, dan juga dengan semangat bagaimana diri kita waktu harta kita terkorban untuk agama. Jika diri waktu harta kita terkorban untuk agama, maka itu kita yang untung, keluarga kita yang untung, bukan agama yang untung. Mere buzurgo, kaam ki azmat, kaam ka shauk, kaam ki raghbat, ye aadmi ko badi tarakki ki taraf lekar jati hai. Hazrat Maulana Sahab Rahmatullah Alaih ne ek martaba ek mewati se kaha, pyare kutub banega kutub. O mewati, o miyaji, kehne lage, Hazrat kyun dehati aadmi ka aap mazak karte ho? حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے قسم کھا کر کہتا ہوں تو کہے بول قطب بنے گا کہا حضرت اللہ پاک اگر کسی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی سعادت کی چیز ہے لیکن اس میواتی نے کہا حضرت یہ تو بہت مشکل ہے فرمایا نہیں اللہ کی قسم بہت آسان ہے کہا بہت آسان ہے کہا نہیں حضرت یہ تو بہت مشکل ہے قطب اتنے اونچا مقام کہا پیارے بہت آسان ہے اور آگے فرمایا اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کو اللہ کے دین کو زندہ کرنا تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے قطب بنا کر Mereka tuh kok nyata kaya, fikir kaya dari ini. kekayaan seorang dai bersama sendiri itu setiap dari fikir risau dengan keadaan umat. Di mana ketika itu orang-orang mewah yang tinggal di Haryana, di Pangga, di Mewah, mereka mengatas Islam, tapi hidupannya jauh dari Islam, pakaiannya tidak Islami, wajahnya tidak Islami, kegiatannya, pernikahannya, makanan semua kegiatan sepanjang hari 24 jam tidak sesuai dengan ajaran Islam. KTP-nya Islam, makanya Islam, tapi amalan sehari-hari tidak Islam. Itulah yang membuat kita sahabat Allah risau. Ya Allah, bagaimana ini nasib umat ini, ya Allah? Di kuburnya nanti bagaimana, ya Allah? Di akhiratnya, di surau ini bagaimana, ya Allah? Itulah pikir risau yang ada dalam arah pada diri saya, sahabat Allah, yang membuat kesian hari tidak bisa hidup dengan tenang, malam hari tidak bisa tidur dengan nyenyaknya. Dalam setiap saat pikir risau memikirkan umat, memikirkan umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dunia yang dipikirkan, kuburnya, akhiratnya, mahsyarnya, siratnya yang dicoba oleh beliau. Maksudnya itu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pikir beliau risau beliau itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala hari ini telah hidupkan usaha dakwah yang di seluruh penduduk dunia. Beliau belum pernah, beliau tidak pernah datang ke Tenggoro, beliau belum pernah sahabat کہ رونی پر لیا آپ روتے تھے امت کے غم میں حضرت کے بارے میں سنا مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ پوری پوری رات حضرت کے روتے ہوئے نظام الدین میں گزرتی تھی پوری پوری رات بلک بلک کر حضرت روتے تھے ساری رات کروٹیں بدلتے حضرت کی اور یہ حال امت کا غم امت کا درد فکر امت کی کہ حضرت آدھی رات کو اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے باہر نکل پڑتی بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین اور اپنے حجرے سے سامنے جو حضرت کے سین بنا ہوا ہے نا اس سین میں حضرت تیز قدم مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ تیز قدم چلنا شروع کر دیتے آنکھوں میں نیند کا نام و نشانی اور آدھی سے زیادہ رات تو گزر چکی ہے اور بے اختیار حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان پر یہ جملے یا اشعار جاری ہو جاتے کسی کی شب وصل سو کر کٹے کسی کی شب ہجر رو کر کٹے الہی میری شب یہ کیسی شب ہے نہ سو کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے اللہ نے یہ رونے پر اتنا بڑا کام دیا حضرت سے کبھی تو یہ ہاتھ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا حضرت نکل پڑتے بنگلے والی مسجد سے باہر اب چاروں طرف اس زمانے میں جنگل کا سناٹا تھا یہ جو آپ چہل پہل دیکھ رہے ہو نا یہ تو سب بات کی پیداوار ہے بات کی ایجادات ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چاروں طرف جنگل تھا حضرت باہر نکل پڑتے نظام الدین سے اور وہ جو مین روڈ ہے نا شارع عام جہاں سے آپ بنگلے والی مسجد کی طرف مرکز کی طرف داخل ہوتے دائیں ہاتھ پر ایک مقبرہ بنا ہوا ہے ٹیمپل مقبرہ بنا ہوا ہے جو ہمایوں کے مقبرے کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ رات کی تنہائی میں اس مقبرے میں پہنچ جاتے اور امت کے درد امت کے غم میں umat ke bedini par Hazrat Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah Alayh aise bilak bilak kar rote the jaise kisi bure baap ka jawan beta inteqal kar gaya ho us bure baap ke dil par kya guzarti hai jo abhi jawan bete ki laash par mitti dal kar lauta hai aise Hazrat ummat ke gham mein rote the ye Allah ne rone par itna bada kaam diya hai Hazrat se aur phir mere buzurgo jitna tha jo kuch tha sab kuch lutaya us bangle wali masjid mein char diwari par Hazrat ne apne paas kuch nahi choda سب کچھ لٹایا اللہ کے دین پر فاقے برداشت کیے ہیں اس چار دیواری کے اندر اور حضرت کا یہ حال حضرت نکل پڑتے طلوع فجر پر صبح صادق پر اس زمانے میں دہلی کے چاروں طرف فصیلے تھی دروازے دیواریں تھی اور رات دہلی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے اندر کا آدمی باہر نہیں جا سکتا باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا اب وہ دروازے طلوع فجر پر صبح صادق پر کھلتے تھے حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ صبح صادق پر وہاں پہنچ جاتے دہلی شہر کے دروازے پر اور وہ عملہ جو میوات کا محنت مزدوری کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے دہلی شہر آتا حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے ملاقات کرتے اور ان کا تفقد فرماتے اور جب پتہ چل جاتا یہ مسلمان ہے ایمان والا ہے کلمہ والے بھائی ہے حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے آؤ بھائی تم تو ہمارے مہمان ہو کیسے دہلی شہر آنا ہوا ہے تمہارا کہاں جا رہے ہو کہاں کا ارادہ ہے وہ بیچارے دیہاتی سیدھے سادے کہتے بھائی آئے ہیں اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہم کیا کرو گے مولانا پوچھتے ان سے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کرو گے کیا کہا کریں گے ہم محنت مزدوری پیٹ ہی تو بھرنا ہے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے فرماتے ارے بھائی کیا تم ہمارے پاس اگر تمہیں موقع مل جائے محنت مزدوری کرنے کا تو کرو گے وہ میواتی دیہاتی کہتے ہم تیرے پاس کام کر لیں گے مزدوری کرنے گے ہمیں تو اپنی اجرت ملنی چاہیے چاہے جس کے پاس جا کر ہم کام کریں حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اکرام کے ساتھ ان میواتیوں کو لے کر آتے بنگلے والے مسجد بستے نظام الدین اور ان کا یہ حال میرے بزرگوں ہاں بھائی میرے دوستو نہ وہ شکل سے پہچانے جاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے نہ ان کا لباس بتاتا تھا نہ ان کی بات چیت سے ایسا پتا چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے حضرت تو بڑے اکرام سے بڑے محبت اور شفقت سے ان کو لے کر آتے بنگلے والی مسجد بستے نظام الدین ان کو غسل کرواتے ان کو وضو کرواتے اور ان کو حضرت تعلیم کے حلقوں میں لے کر بیٹھتے اور بھائی تمبوروں والوں ان آنے والے میواتیوں کا یہ حال تھا کلمہ کیا ہوتا ہے ان کو کلمہ تک کا پتا نہیں حضرت ان کو کلمہ یاد کراتے ان کو کلمے کا معنی کلمے کا مفہوم سمجھاتے اور جب کھانے کا وقت ہو جاتا اپنے گھر کا پکا پکایا کھانا لا کر حضرت ان کے سامنے رکھ دیتے اور فرماتے لو بھائی اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور جب شام ہو جاتی تو جو پیسے صبح مزدوری کے اجرت کے حضرت نے طے فرمائے تھے وہ پیسے حضرت ان کے ہاتھ پر رکھتے اور کہتے بھائی کل دوبارہ اسی طرح آئی ہو کسی طرح کام ہوگا بھائی تمبورو والو اللہ کی قسم یہ جو انڈونیشیا کے آئیڈس تک اللہ نے اپنے نبی کی بات کو چلایا ہے پہنچایا ہے یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ جتنا تھا جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا جس کے نتیجے میں اللہ نے کام کو یہاں تک پہنچایا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ بکھری ہوئی امت جو دین نہیں جانتی کلمہ نہیں جانتی آج یہ دین سے بہت دور نکل چکی ہے ان کی زندگیوں میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو ان کا ایمان کیسے بنے ان کا اعمال کیسے بنے ان کے اندر آخرت کی فکر کیسے پیدا ہو یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین پر کیسے آ جائے میرے بزرگ بھائی تمبورو والو اس دعوت کا اس دین کا اس محنت کا مکلف اور ذمہ دار اللہ کی قسم اللہ نے یہ پوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ilyas rahimahullah setiap malam beliau menangis memikirkan umat. Bagaimana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa mengamalkan agama secara utuh, bisa mengamalkan agama secara sempurna. Itulah yang dirisaukan oleh beliau, yang dipikirkan oleh beliau. Sampai beliau mengatakan orang-orang mereka menghabiskan malamnya dengan tidur nyenyak, tapi saya tidak bisa tidur, tidak bisa mengantuk. Karena fikir risau kepada umat, keadaan umat ketika itu hadir sekalian orang jauh dari agama. Sehingga saking risaunya terkadang beliau keluar dari masjid, karena sekitar masjid, bangla-wali masjid ketika itu masih hutan belantara. Belum ada rumah, belum ada perkampungan. Maka beliau pergi ke dalam hutan menangis sekeras-kerasnya. Beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan di sebelah Nizamuddin, jalan raya, sebelah jalan itu di sana ada makbarah, ada kuburan. Kadang beliau pergi ke sana, menangis di sana, supaya tangisan beliau tidak didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Maka beliau menjauh dari masjid untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian, yang jauh dari orang-orang, untuk menangis sepuas-puasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wadzinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siang harinya beliau akan pergi ke kota. Di Delhi ketika itu dipagar, dipasang pintu gerbang. Kalau sudah malam maka tidak boleh orang di luar kota masuk ke dalam kota. Yang orang berada dalam kota tidak boleh keluar. Maka pagi-pagi sekali Syekh rahimahullah sudah sampai di depan pintu gerbang tersebut. Beliau menjumpai orang-orang mewat yang datang dari kampung untuk masuk ke kota untuk bekerja. Kemudian beliau akan bertanya kepada mereka, "Wahai tuan, mau kemana kalian?" "Kami mau kerja, mau cari uang untuk mengisi perut kami. Kami kelaparan." Maka kemudian Syekh Ilyas rahimahullah menawari mereka, "Mau enggak kalian kerja di tempat saya? Kalian kerja di tempat saya, nanti saya kasih kamu upah, saya kasih gaji." "Ya enggak apa-apa. Kami siap bekerja dengan siapapun, apapun pekerjaannya, yang penting kami dapatkan upah kami." Akhirnya dibawa mereka ke bangla wali masjid. Di sana diajari kalimah, jangankan sholat, kalimah syahadat saja mereka enggak hafal. Padahal mereka orang Islam. Pakaiannya tidak menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Potongan rambutnya tidak menunjukkan dia seorang muslim. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah syahadat pun mereka belum hafal. Akhirnya diajari agama oleh Syekh Ilyas. Kemudian setelah tengah hari waktu makan siang, maka beliau mengambil makanan dari dalam rumah yang telah dimasak oleh keluarganya, dihidangkan kepada orang-orang mewat tersebut. "Silakan, sekarang waktunya makan siang." Setelah makan siang maka diajari agama lagi. Ketika sore hari waktu orang-orang biasa selesai bekerja, ketika itu Syekh Ilyas rahimahullah telah memberikan upah kepada mereka. "Ini upah kerja kalian satu hari ini. Besok," katanya, "besok kalian datang lagi, kerja lagi di tempat saya seperti ini, nanti saya gaji lagi." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kerjakan seperti sampai seluruh harta beliau habis. Seluruh kekayaan beliau habis. Perhiasan istrinya pun habis. Semuanya habis digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah cikal bakal usaha dakwah yang telah hidup di seluruh dunia hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ilyas rahimahullah telah berkorban siang malam, malam hari menangis untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang harinya beliau berkorban mengorbankan dirinya, waktunya, hartanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab fikir Syekh Ilyas rahimahullah, dengan pengorbanan beliau, perjuangan beliau, maka sedikit demi sedikit agama jamaah telah sampai ke seluruh penjuru dunia, telah sampai kepada kita, telah sampai ke Indonesia, telah sampai ke ujung-ujung dunia. Maka sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja ini menjadi tanggung jawab kita. Usaha dakwah ini bukan hanya tanggung jawab Syekh Ilyas rahimahullah, tapi usaha ini adalah usaha setiap umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka sekarang bagaimana kita tingkatkan fikir kita, risau kita. Kita fikirkan, risaukan bagaimana keadaan umat hari ini. Bagaimana umat mereka bisa mengamalkan agama secara sempurna. Dari segi pakaiannya, dari segi kehidupannya sehari-hari, bagaimana mereka bisa mengamalkan agama secara sempurna. Bagaimana umat ini kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini kembali menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini datang kembali kepada amunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanggung jawab kita, fikir kita bersama. Orang-orang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk usaha agama ini, hadirin sekalian. Maka jadi fikir kita, tanggung jawab kita bersama untuk kita usaha semaksimal mungkin, kita kurbankan diri kita, waktu kita, harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya ingat bagaimana dahulu Syekh Ilyas mulai usaha ini dengan susah payah, dengan mujahadah, fikir, risau, baru Allah Subhanahu wa taala hidupkan agama. Begitu juga apabila hari ini kita usaha agama dengan penuh fikir, risau, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan usaha agama ini di atas permukaan bumi ini hari ini. Mere busur ko Allah taala kaam leta hi hai bandon ki fikron par. دیکھو اللہ کا دین کسی کے مال کا، صلاحیت کا، علم کا اور استعداد کا محتاج نہیں ہے کہ صاحب یہ مال والے آئے گے تو کام ہوگا، صلاحیت والے آئے گے تو کام ہوگا، بولنے والے آئے گے تو کام ہوگا. اللہ کی قسم وہ بے نیاز بادشاہ ہے اللہ، ہاں وہ بڑا غیور ہے اللہ، وہ تو بس کام لیتا ہے کرنے والوں کی فکروں پر. حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا، حضرت کوئی لمبی چوڑی نصیحت، واعظ، تقریر اور بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ بزرگو حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان میں لکنت تھی لکنت، مجمع تو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا حضرت کیا فرما رہے، حضرت کی منشا کیا ہے، حضرت کی مرضی کیا ہے. بعض مرتبہ ایک بات کو دو دو تین تین مرتبہ کی تکرار کے بعد بڑی مشکل سے وہ الفاظ زبان سے حضرت کے ادا ہوتے. مجمع کے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، پلے نہیں پڑتا تھا کہ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے، منشا کیا ہے مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کی، حضرت چاہتے کیا ہے. لیکن اندر ایک دھن تھی، کڑن تھی، ایک فکر تھی، اللہ نے فکروں پر کام لیا. ایک مرتبہ ایک علماء کرام کا قافلہ آیا بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین. یہ حضرات کا سفر تھا دیوبند، سہارنپور، گنگو، نانوٹا، ٹھانا بھون، جلال آباد، اللہ والوں کی بستیاں، یہ اللہ والوں کے علاقے، اس علاقے کا ان کا سفر تھا ان علماء کرام کا. انہوں نے سوچا چلو درمیان میں وقفہ ہے دوسری ٹرین کے لیے، کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائے، چل کر مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو جائے، معانقہ مصافحہ ہو جائے. اور یوں بھی علماء کرام کو بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت، بڑا لگاؤ تھا حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت بھی بہت چاہتے تھے علماء کو. حضرت کے تو بالکل اخیر کے ملفوظات میں، بالکل اخیر کے، بھائی ہم تو یہ چاہتے کاش ہمارے اس کام کو علماء سنبھال لیتے اور پھر ہم دنیا سے رخصت ہوتے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت آئے لکھنؤ سے ندوۃ العلماء، حضرت نظام الدین آئے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیمار تھے مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا علی میاں صاحب نے سوچا چلو چل کر مولانا کی عیادت کر لے، مولانا بیمار چل رہے، مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آئے بنگلے والی مسجد، مولانا علی میاں صاحب، حضرت سے ملاقات کی مولیٰ صاحب سے. حضرت نے پوچھا مولیٰ صاحب نے مولانا علی میاں صاحب سے، حضرت کیسے تشریف آؤ گی؟ مولانا علی میاں صاحب نے جواب میں فرمایا، حضرت سنا ہے آپ بیمار چل رہے ہیں، میں سوچا چل کر ذرا آپ کی عیادت کر لوں، عیادت کے غرض سے آنا ہوا. برجستہ فوراً حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی نے فرمایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے، کہ حضرت میں تو آپ ہی کا بیمار کیا ہوا ہوں، آپ آ جائے اس چار دیواری کے اندر، اس نظام الدین کے اندر، میری ساری بیماری ختم ہو جائے گی. انہیں تو بڑی عقیدت تھی علماء کو بھی، حضرت سے اور حضرت کو بھی علماء سے بڑا لگاؤ تھا. اب یہ علماء آئے بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین. اب اس زمانے میں بزرگوں اتنا ہجوم تو ہوتا نہیں تھا، چند میواتی دیہاتی بیٹھ کر نظام الدین میں حضرت کی بات سن رہے تھے. حضرت بات کرتے رہے، یہ حضرت نے دیکھا مجلس چل رہی ہے مولانا کی، یہ بھی آ کر مجلس میں شریک ہو گئے. لیکن چونکہ حضرت کی زبان میں لکنت تھی، زبان بھاری تھی، بہت سی باتیں ان علماء کرام کے سمجھ میں نہیں آئی، حضرت کیا فرما رہے، حضرت کی منشا کیا ہے، حضرت کی مرضی کیا ہے. یہ علماء عقیدت میں، عظمت میں، محبت میں حضرت کی بیٹھے رہے. ابھی بات پوری ہوگی تو ہم معانقہ مصافحہ کر کے اپنا سفر آگے شروع کریں گے. حضرت بات کرتے ہوئے تشکیل پر آئے، میں بتلاؤ چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی کون دے گا چار مہینے؟ بھائی کس کا ارادہ ہے چار مہینے کا؟ حضرت بار بار یہ فرماتے تھے. ایک میواتی کھڑے ہو گئے اس مجمع میں، اس مجلس میں، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا اس میواتی نے، بھائی لکھی ہو میرے چار مہینے. انہوں نے اپنے چار مہینے لکھائے. اب یہ سارے علماء کرام اس میاں جی کو حیرت سے تکنے لگے، دیکھنے لگے، یہ آدمی دیہاتی معلوم ہوتا ہے، بے پڑا دکھا لگتا ہے، اس کے مولانا کی بات اس کے کیا سمجھ میں آئی، اس کے کیا پلے پڑا ہوگا جو اس نے کھڑے ہو کے اپنے چار مہینے لکھا ہے. سارے علماء کو بڑی حیرت ہوئی. بہرحال حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیل سے حضرت دعا پر آئے، اور جب حضرت دعا سے فارغ ہو گئے، ان علماء کرام نے دیکھا وہ میاں جی جا رہے ہیں اٹھ کر. ایک مولوی صاحب نے ان پر ہاتھ ڈالا، پکڑا ان کو اور پکڑ کے کہا، میاں جی یہ جو ابھی مولانا الیاس صاحب نے بیان کیا وہ تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ اب وہ بیچارے دیہاتی میوات کے سیدھے سادھے ہوتے، جو بات دل میں وہ زبان پر، اس نے دو ٹوک کہہ دیا اپنی میوات کی زبان میں، بھائی موے تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آوے، مجھے تو ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. وہ مولوی صاحب نے کہا، علماء کرام نے پوچھا وہ میاتی سے، جب میاں جی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا پھر تم نے نام کیسے لکھایا؟ کا نام لکھایا نہیں، کہاں کیسے نام لکھایا؟ وہ میواتی کہنے لگے، مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ये आदमी जो बार बार कहता था भाई चार महीने के लिए कौन तैयार है, भाई कौन देगा चार महीने, भाई किसका इरादा है चार महीने का। उस वक्त मेरी समझ में ये बात आई, अगर यहां मैं इस वक्त में खड़ा होकर अपना नाम नहीं लिखाऊंगा तो ये आदमी यहीं पर, यानी मौलिया साहब रहमतुल्लाह की तरफ इशारा करके कहने लगा कि ये आदमी यहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। क्या था मेरे बुजुर्गों, अंदर की कुड़न, अंदर की फिक्र, अंदर की बेचैनी, ये हमारे दावत की काम की जान है। और अल्लाह खुद फरमा रहा है, ओ तंबूरों वालों, तुम्हारे अपने अंदर का कोई दाइया ना हो हमारे दिन के सरसब्ज़ और शादाबी का, और तुम्हारे दिल पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ हो, तुम्हारी फिक्रें खत्म हो चुकी हो, और फिर ये तुम्हारी गफलत और बेदीनी और बेफिक्री के बावजूद हम तुमको इस मैदान में चलाए और हम तुमसे इतना बड़ा नबियों वाला काम ले और हम तुम्हारे बोरिए बिस्तरे उठवाए जबकि तुम नहीं चाहते काम करना, और हम तुम्हारे न चाहते हुए तुमसे अपने दीन का काम ले। अल्लाह पूछ रहा है, ओ तंबूरों वालों, क्या हमारा दीन इतना हल्का, इतना घटिया और इतना गिरा पड़ा है? तुम काम करना न चाहो हम तुमसे अपने दीन का काम ले, ये तो हो ही नहीं सकता। मदरीन यानी रहमत अल्लाह सुभानहु व तआला dikatakan bahwa ruh daripada usaha dakwah adalah fikir risau, baru Allah subhanahu wa ta'ala akan jalankan usaha dakwah ini. Kita jangan mengira kalau orang-orang kaya ikut dakwah maka dakwah akan jalan. Tidak, hal yang mulia. Kita jangan mengira kalau orang-orang pejabat ikut dakwah baru dakwah ini akan bisa jalan. Tidak, hadirin sekalian. Kita jangan mengira bahwa orang-orang besar kalau ikut dakwah baru dakwah akan bisa jalan. Tidak. Dakwah itu akan jalan dengan fikir risau kita, hadirin sekalian. Sekali lagi, dakwah akan jalan dengan fikir dan risau. Bukan dengan asbab, bukan dengan pangkat dan jabatan, bukan dengan harta benda, bukan dengan emas dan perak, yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala somat, Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung, Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan agamanya tanpa asbab. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan agamanya tanpa pangkat dan jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah tampakkan, telah buktikan. Ambiya alim salawat wa taslimat tidak diberi apa-apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah hidupkan agama melalui mereka-mereka yang tidak punya asbab kebendaannya. Jadi kita hilangkan, jauhkan ini kesalahpahaman bahwa dakwah akan jalan apabila orang-orang penting, orang-orang besar, orang-orang kaya ikut dakwah, baru dakwah akan bisa hidup, akan jalan. Tidak. Tapi dengan fikir kita, dengan risau kita, hadirin sekalian. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Syekh Ilyas rahimahullah. Beliau fikir, risau. Padahal beliau bicaranya luqmah. Beliau kalau berbicara tidak jelas, yang mulia. Celat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sehingga beliau bayan pun kadang orang enggak paham. Untuk memahamkan satu perkara kadang harus diulangi dua kali, tiga kali baru orang paham. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika ada jamaah ulama yang sedang melakukan perjalanan di sekitar Delhi. Maka mereka ada waktu kosong. Kemudian mereka berpikir, kita gunakan waktu kosong ini untuk berjumpa dengan Syekh Ilyas. Kita dapatkan manfaat darinya, kita akan dapatkan nasihat darinya. Dan itulah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan oleh Syekh Ilyas pun seperti itu. Malfudat beliau yang terakhir, beliau menginginkan bagaimana ulama-ulama membimbing usaha ini, mengawal usaha ini. Bagaimana usaha dakwah ini dikawal oleh para alim ulama. Bagaimana usaha dakwah ini di bawah bimbingan para alim ulama. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau suatu hari beliau sakit. Maka Maulana Abu Hasan Ali An-Najmi rahmatullah datang ke sana, mendengar bahwa beliau sakit, maka beliau datang ke Nizamuddin untuk menjenguk. Begitu sampai di Nizamuddin, maka ditanya, wahai Maulana, bagaimana engkau datang kemari? Maka dikatakan, kami dengar engkau sakit, wahai Maulana, kami datang untuk menjengukmu. Maka Maulana mengatakan, wahai Maulana Ali, kamu datang ke tempat saya, kedatangan kamu kemari membuat aku sembuh. Kedatanganmu kemari membuat aku sembuh, penyakitku sudah hilang. Begitu melihat engkau datang, sudah hilang semua penyakitku. Saking gembiranya dengan kedatangan para alim ulama, Wahdini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu para alim ulama juga sangat menghormati Syekh Ilyas rahimahullah. Syekh Ilyas rahimahullah juga punya hubungan yang baik dengan para alim ulama ketika itu. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah ulama tadi pun datang ke Nizamuddin. Dengarkan bayan, ketika itu yang mendengarkan bayan hanya sedikit orang-orang mewat saja. Orang-orang mewat yang tidak berpendidikan. Sementara bayan Syekh Ilyas tinggi-tinggi sekali. Maka ulama-ulama ini berpikir ini orang mewat. Bayannya Maulana sangat tinggi-tinggi. Itu pun karena lidahnya yang tidak fasih sehingga sulit dipahami. Kita yang ulama saja sulit memahami ucapan beliau. Namun karena mereka sudah datang niat untuk mendengar, maka mereka duduk sampai akhir. Selesai bayan maka ditaskil. Siapa yang siap 4 bulan, siapa yang siap 4 bulan. Maka ada satu orang mewat berdiri catatkan nama. Saya siap 4 bulan, tulis nama saya kan. Maka ulama-ulama itu heran, ini orang mewat bagaimana dia paham akan kehendak Maulana Ilyas. Bayannya begitu tinggi, bahasanya bahasa tinggi. Kemudian susah juga dipahami karena kurang jelas. Kita saja sulit untuk memahaminya. Ini orang mewat kok tahu disuruh 4 bulan langsung berdiri 4 bulan. Maka setelah selesai bayan, kemudian doa, selesai tazkir doa, maka salah satu dari rombongan ulama tersebut mendatangi orang mewat yang berdiri mencatatkan nama 4 bulan tadi. Ditanya, "Wahai saudaraku, bagaimana kamu tadi? Kamu paham bayannya Maulana Ilyas?" "Saya enggak paham." "Lah, kenapa kamu catatkan nama?" Maka dia mengatakan sambil menunjuk, "Kalau saya tidak segera berdiri catatkan nama 4 bulan, maka ini orang ini, yakni Maulana Ilyas rahmatullah, bisa-bisa beliau akan mati di situ." Karena risaunya, karena fikirnya, hadirin sekalian. Jadi bukan mengandalkan kepandaian berbicara, kepandaian bayan, tapi fikir risau. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikir risau Syekh Ilyas telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab fikir risau beliau, Allah Subhanahu wa taala hidupkan agama, hidupkan usaha agama di atas permukaan bumi ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita hari ini kita fikir kita, risau kita tidak sepenuhnya kepada usaha agama. Yang mana kita jalankan usaha dakwah hari ini dengan kelalaian. Hari ini kita telah jalankan dakwah dengan kelalaian, tidak ada fikir agama, tidak ada fikir akhirat, tidak ada risau tentang akhirat kita. Kita jalan di atas dakwah ini hari ini kita dengan kelalaian, dengan fikir kepada dunia kita, bukan fikir agama, bukan fikir akhirat. Ini pun Allah Subhanahu wa taala masih tetap jalankan kita, dorong-dorong kita untuk tetap jalan di atas dakwah ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita usaha bagaimana fikir kita ini kita tingkatkan. Belum kita usaha bagaimana pengorbanan kita tingkatkan. Sebab kalau kita tidak mau berkorban, hal mulia kita tidak mau menggunakan waktu harta kita untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada Allah, kita yang berhajat kepada usaha agama ini. Agama, usaha agama sama sekali tidak berhajat kepada kita, tidak bergantung kepada kita, hal yang mulia. Kalau kita berkorban untuk agama, Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kita terus dalam usaha agama ini. Tapi kalau kita tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghentikan kita dari usaha agama ini. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri nikmat yang besar ini. Nikmat yang agung ini kita syukuri dengan cara hendaknya kita meningkatkan pengorbanan kita, fikir risau kita, berjalan dalam usaha dakwah dengan fikir dan risau yang tinggi. Mere buzurgo Hazrat Maulana Yusuf Sahab Nawarullah Marqadov farmaya karte the ke bhai kaam to Allah karne walon ki fikron par lega. हां हमारे यहां बुनियाद इल्म और इस्तेदाद और सलाहियत नहीं है, बल्कि अल्लाह काम लेता है करने वालों की फिक्रों पर. आगे हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देकर समझाया करते थे. समंदर होता है ना, समंदर कितना बड़ा होता है मेरे बुजुर्ग. अब भाई तंबूरों वालों, दुनिया में 75% समंदर है और 25% जमीन है. और फिर 25% مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا فرمائیے اور 75% مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کی. بڑی بڑی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر, اور ساری دنیا کی گندگی وہ بھی جا کر سمندر میں سمو لیتی سمجھاتی. ساری دنیا کی گندگی, سارے دنیا کا کچرا, وہ سب سمندر میں جاتا ہے اور سمندر اس کو سمو لیتا ہے. وہ خراب نہیں ہوتا, ناپاک نہیں ہوتا, گندا نہیں ہوتا, بلکہ جو گندی چیز سمندر میں پڑتی ہے نا, سمندر اس کو بھی پاک کر کے باہر نکالتا ہے. اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں اس کے اندر. ایک ایک مچھلی, یہ ابھی ہمارے ساتھی نے بتایا 30,000 کا مجمع پہنچ گیا ہے اس وقت میں, 30,000 کا یہاں تمبور و اجتماع میں. اب یہ 30,000 کا مجمع, یہ تین وقت جتنا کھانا کھاتا ہے نا, وہ ایک وقت کا اس کا ناشتہ ہوتا ہے. ایسی ایسی مخلوقات, ایسی ایسی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی ہیں. لیکن یہی مچھلی جب وہ مر جاتی ہے تو اب سمندر اس کو قبول نہیں کرتا, چاہے وہ کئی ہزار فٹ کی گہرائی کے اندر ہو. وہ مچھلی یہ بحر اٹلانٹک, پیسیفین اٹلانٹک, یہ بڑے بڑے سمندروں میں ہوتی ہے وہ مچھلی. اب چاہے کئی ہزار میٹر کی وہ تہہ کے اندر ہو, لیکن سمندر اس مردہ مچھلی کو اپنے اندر باقی نہیں رکھتا, اس کو اوپر لے کر آ جاتا ہے. اور جب وہ مچھلی سطح سمندر پر یعنی اوپر آ جاتی ہے, اب میرے بزرگوں, چونکہ ساحل سمندر, کنارہ سمندر, سطح سمندر وہ کئی سو کلومیٹر, کئی ہزار میٹر کے فاصلے پر ہے, تو اب یہ سمندر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا اپنے اندر باقی نہیں چھوڑتا. پھر جس طرح ہم جنازے کو, مردے کو کندھا دیتے ہیں نا, میت کو, آدمی قطار لگا کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ جنازہ بائی پاس اوپر اوپر آگے بڑھتا ہے, ایسے ہی وہ سمندر اس مری ہوئی مچھلی کو کندھا دیتا ہے. اور وہ پانی کی موجے, پانی کی لاٹے اس کو دھیرے دھیرے دھیرے سطح سمندر تک پہنچاتی ہے. اور جب سطح سمندر پر وہ بڑی مچھلی آ جاتی ہے, اب ایک زوردار لاٹ, ایک زوردار موج آ کر اس مچھلی کو سمندر کے باہر پھینک دیتی ہے, اور وہ موج, وہ لاٹ دوبارہ سمندر میں آ کر مل جاتی ہے. پھر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس مری ہوئی مچھلی کو کتے بھی نہیں کھاتے, کوے بھی نہیں کھاتے, اور وہ مچھلی گلسڑ کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, دعوت کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکر کو نہیں رکھتا, اس کو باہر نکال دیتا ہے. اے بابا, تو ہمارے کام کا نہیں ہے, تو اپنے بال بچوں میں رہے. میرے بزرگوں, یہ سمندر اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ بڑے غیرت والے, اللہ کا دین بڑا غیرت والا ہے. اللہ کی قسم, جب یہ بے فکری کے ساتھ اس میدان میں چلے گا, میرے بزرگوں, دعوت اس کو قبول نہیں کرے گی. ارے یہ دعوت کو نہیں چھوڑے گا, دعوت اس کو چھوڑے گی. یہ دین کو نہیں چھوڑے گا, دین اس کو چھوڑ دے گا. یہ کام کو نہیں چھوڑے گا, کام اس کو چھوڑ دے گا. کس مائی نے اس کو دودھ پلایا ہے جو کام سے یہ بیٹھ جائے, کام کو چھوڑ دے. اللہ کی قسم, جب غفلت کی چادر دل پر پڑتی ہے, جب اندھے پن کا پردہ دل کے اندر پڑتا ہے, پھر میرے بزرگوں, یہ کام سے نہیں کٹتا ہے, کام ہی اس کو کاٹ دیتا ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai fikir, risau tentang agama, maka Maulana Yusuf rahmatullah memberikan tamsil, permisalan, yaitu seperti lautan. Dakwah ini ibarat samudra. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di samudra, di lautan ini, maka 25% daratan bumi ini, 75% adalah lautan samudera. Banyak sekali makhluk yang Allah ciptakan, 25%-nya di daratan, 75% ada di dalam lautan. Di dalam lautan, di dalam samudera, ikan yang sangat besar, ikan besar-besar diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan satu ikan saja bisa dimakan, satu ikan itu cukup dimakan untuk 30.000 orang. Begitu besarnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam lautan tersebut banyak ikan. Lalu apabila ada ikan yang mati, ada ikan yang mati sebesar apapun, maka ikan yang mati itu akan dilemparkan keluar oleh lautan. Lautan, samudra tidak ingin menyimpan, tidak ingin menyimpan bangkainya. Kalau ada yang mati, maka bangkainya akan dilemparkan keluar dari dasar laut, dinaikkan, setelah sampai di atas, maka akan dihempaskan oleh ombak yang sangat besar sampai ke tepi laut. Setelah ikan tadi sampai di tepi laut, maka tidak ada seekor anjing pun, seekor elang pun, seekor raja wali pun, tidak ada burung yang mau makan bangkainya. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah ibarat samudra. Dakwah ini adalah lautan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tetap akan berada dalam dakwah ini orang yang fikirnya hidup. Yang dia ada fikir, ada risau hanya yang mulia. Sementara dai-dai yang telah mati risaunya, mati fikirnya. Itu diberatkan seperti ikan yang telah mati tadi. Maka bangkainya akan dilemparkan oleh lautan. Keluar daripada lautan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fasya Yusuf rahmatullah mengatakan juga dalam dakwah ini, apabila orang dakwah telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk buat dakwah, Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia untuk dakwah. Namun dengan berjalannya waktu, bukan fikir tentang agama yang bertambah, bukan kerisauan untuk agama yang bertambah, tapi malah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya, dan fikirnya terhadap agama telah mati, fikir terhadap dunianya tambah hidup. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang akan keluar dari usaha ini, usaha ini yang akan mengeluarkan dia daripada usaha ini. Usaha ini akan mengeluarkan dia, bukan dia yang terputus daripada usaha dakwah, tapi usaha dakwah yang memutuskan diri dari dia. Sudah, kamu sibuk saja dengan keluarga kamu sana, dengan pekerjaan kamu sana, dengan kantor kamu sana. Kami sudah pilih kamu awal untuk buat usaha ini. Sudah kami berikan kesempatan sekian lama untuk dakwah. Tapi ternyata setelah kami lihat, lama-lama bukan fikir agama kamu yang bertambah, bukan fikir akhirat kamu yang bertambah, tapi justru fikir dunia kamu yang bertambah maju. Sudah, sekarang kamu duduk saja di rumah kamu. Kami tidak perlu kepada kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulah pentingnya bagaimana kita menjaga fikir dan risau kita. Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya umur kita dalam dakwah, hendaknya fikir kita terhadap usaha ini bertambah, fikir kita terhadap dakwah ini harus maju hal yang mulia. Jangan sampai fikir kita mati. Kalau fikir kita mati, maka bukan kita yang akan terputus dari dakwah, bukan kita yang akan keluar dari dakwah, dakwah yang akan mengeluarkan kita sendirinya. Kita mau keluar ataupun tidak keluar, dakwah akan mengeluarkan kita daripada dakwah ini yang mulia. मेरे बुजुर्ग को नाम तो अबू तालिब है, तलब करने वाले का बाप कौन है ये? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा है। और बुजुर्ग को चचा का जो मकाम होता है ना, वो बाप के बराबर सराबर का होता है। बाप इंतकाल कर जाए, बाप वफात पा जाए, तो अब ये चचा बाप के दर्जे में आ जाते हैं। ऐसे चचा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने हर लाइन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आपका हाथ बटाया, आपकी बड़ी खिदमत की अबू तालिब ने। बड़े बारवाब आदमी थे ये, सारे मक्के में इनकी छाप की चलती थी। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर अबू तालिब होते मक्के में, किसी माई के लाल की क्या मजार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह उठाकर भी देखी। और अगर अबू तालिब के गैर मौजूदगी का कोई फायदा उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता, डांट डपट करता, बुरा भला कहता, और बाद में अबू तालिब को पता चल जाता किसी ने मेरे भतीजे को डराया है, धमकाया है, डांट डपट की है, ये वहां पहुंच जाते और उसका बदला लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते और अर्ज करते, भतीजे खुश हो जाओ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बदला लेकर आया। अंदाजा लगाओ कैसी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू तालिब ने माई खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करवाया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहुत साथ दिया हुजूर का। लेकिन याद रखना भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, वो मेहनत, वो दावत, वो दीन जो लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, उस दावत में, उस मेहनत में अबू तालिब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया। वो जो नबियों वाली मेहनत थी, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना और अल्लाह की अजमत, अल्लाह की रफत और बुजुर्गी समझाना, अल्लाह कैसी कुदरत वाले, अल्लाह कैसे करता धरता है, अल्लाह कैसे खालिक और मालिक है, के मारने और जिलाने वाली जात अल्लाह की, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह, जिंदगी और मौत के मालिक अल्लाह, नफे नुकसान के मालिक अल्लाह, और जो कुछ करते हैं वो अल्लाह करते हैं, और जो कुछ होता है अल्लाह के करने से होता है। ये जो आदमी के अंदर का विज्ञान बन जाए, जो ये दावत का निचोड़, दावत का मकसद, दावत का खुलासा है, ये जो नबी वाली मेहनत थी, उस मेहनत में अबू तालिब ने अपने को इन्वॉल्व नहीं किया, अबू तालिब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया, अबू तालिब ने अल्लाह के नबी का हाथ नहीं बटाया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जो मेहनत थी मखलूक को खालिक से जोड़ने वाली मेहनत दावत की, हाँ, जिसका मकसद पूरी दीन को पूरी हकीकत के साथ जिंदगियों में जिंदा करना है, حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر قدو سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ دعوت و تبلیغ سے آپ چاہتے کیا ہے, کیا منشا ہے آپ کا, کیا مقصد ہے؟ دنیا میں بہت سی تنظیمیں, بہت سی پارٹیاں اور بہت سی جماعتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہے, اور پھر یہ تبلیغ, اس کی ضرورت کیا ہے, کیا چاہتے ہیں اس کام کے راستے سے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر قدو نے جواب میں فرمایا, بھائی مجھ کو نہ ملک چاہیے نہ مال چاہیے, نہ مجھ کو عہدہ چاہیے نہ کرسی چاہیے, میں تو یہ چاہتا ہوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے راستے سے اپنی امت کو دین کے جس مقام پر آپ نے لا کر چھوڑا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے, میری تو یہ منشا ہے. تو جو دعوت کا مقصد تھا اس مقصد میں ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا. میرے بزرگوں, بھائی تمبورو والو, اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ساتھ نہ دینے کی نحوست یہ بنی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا, بےمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی تبلیغ بہت اچھی, دعوت بہت اچھا, کام بہت اچھا, لوگوں کو زندگیاں پلٹا کھا رہی, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی دعوت کے راستے سے بن گئی, کتنی مساجد, کتنے مدارس, کتنے مکاتب زندہ ہوئے اور کتنوں کی زندگی پلٹا کھائی دین ایمان اعمال کی طرف. ہم ایک اعتراف کرتے, اقرار کرتے, اب پوچھا جائے بھائی کام میں کیوں نہیں آتے, کام میں کیوں نہیں لگتے, کام میں آنے کی لگنے نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے, ارے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی, ہم تو مصروف آدمی, ہمیں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں. میرے بزرگوں, اس جواب کا تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے, کیا دعوت و تبلیغ کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے؟ میرے بزرگوں, تمبورو والو, جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں دعوت کی, دین کی عظمت, عقیدت, اہمیت نہیں آئی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ اللہ بڑے حیرت والے, وہ ہمیں کبھی اس میدان میں چلنے نہیں دیں گے. جیسے عرض کیا, پھر ہم کام کو نہیں چھوڑیں گے, کام ہی ہم کو چھوڑ دے گا. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. حضرین کی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی, طلب itu sangat menentukan dalam usaha dakwah ini, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menggunakan orang yang tidak punya talab, yang tidak punya kemauan, yang tidak punya kesungguhan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menggunakan orang-orang yang punya kesungguhan, punya kemauan terhadap usaha dakwah ini. Hadirin sekalian, Abu Talib, paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya saja Abu Talib, beliau telah membantu Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi, sejak kecil mengasuh Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau mulai berdakwah, maka orang-orang mengganggu beliau, maka Abu Talib melindungi Nabi, membela Nabi. Dia datang kepada orang-orang yang mengganggu Nabi, membalas. Setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai keponakanku, jangan kamu takut, aku telah membalas semua perbuatan mereka, aku telah membalas semua kejahatan mereka terhadap kamu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itulah keadaan Abu Talib. Namun Abu Talib tidak membantu Nabi dalam dakwah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dakwah, untuk menyampaikan keagungan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, kehidupan kematian ada dalam genggaman Allah, kemuliaan kehinaan ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, manfaat dan madarat ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, kesuksesan kegagalan ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, yang sedang terjadi pun sedang terjadi atas kehendak Allah, yang akan terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Membicarakan keagungan Allah, menyampaikan keagungan Allah kepada umat manusia, itulah tujuan utama diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun Abu Talib tidak membantu Nabi dalam bidang tersebut. Dalam segala yang lain dibantu oleh Abu Talib, namun dalam hal mendakwahkan agama Abu Talib tidak ikut serta. Abu Talib tidak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Talib melindungi Nabi bukan karena sebagai seorang Nabi, tapi hanya dianggap sebagai seorang keponakan saja. Karena ini keponakanku, ini anak daripada saudaraku, aku harus melindunginya. Abu Thalib melindungi Nabi, membela Nabi bukan karena Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Yang harus dilindungi, yang harus dibela karena dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah keponakannya, anak saudaranya yang harus dilindunginya, harus dibela hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Di akhir hayatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kalimat thayyibah, maka Abu Thalib menolaknya. Tidak mau mengucapkannya dengan alasan karena ini itu takut akan dicemooh oleh orang-orang ini. Abu Thalib masuk Islam gara-gara takut kepada neraka ataupun takut kepada keponakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya karena Abu Thalib tidak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maksud diutusnya sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu untuk menghidupkan agama di seluruh dunia. Bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala hidup di seluruh dunia? Dan itulah yang pernah ditanyakan kepada Syekh Ilyas rahimahullah. Seorang bertanya, "Wahai Syekh, apa maksud Anda dari usaha dakwah dan tabligh ini?" Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali organisasi, lembaga-lembaga, pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai pergerakan Islam, dan mereka punya target, mereka punya misi, mereka punya visi, yaitu bagaimana bisa mendapatkan kerajaan, mendapatkan kekuasaan, kedudukan. Maka Syekh Ilyas mengatakan, dengan usaha aku ini, aku tidak menginginkan kedudukan, aku tidak menginginkan jabatan, aku tidak menginginkan posisi dalam pemerintahan, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin dengan usaha dakwah dan tabligh ini, agama hidup kembali sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan usaha dakwah dan usaha tabligh yang telah beliau kerjakan, maka agama telah hidup di atas permukaan bumi. Maka dengan usaha ini, aku ingin agar agama kembali kepada level di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan para sahabat di atas level tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud dari dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala berjaya di atas permukaan bumi ini? Bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas permukaan bumi ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib tidak mau membantu Nabi dalam hal tersebut, maka di akhir hayatnya beliau mati tidak dalam keadaan iman. Wahai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pun sama hadir sekalian. Bagaimana dengan usaha dakwah ini Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan pondok-pondok pesantren hidup, maktab-maktab hidup. Dengan usaha dakwah ini masjid-masjid hidup, agama mulai hidup di atas permukaan bumi ini, mulai hidup dalam diri umat Islam. Yang mana dulu umat Islam jauh dari agama, jauh dari masjid, hari ini masjid-masjid mulai makmur. Orang-orang Islam mulai mengamalkan agama, anak-anak mulai menghafal Al-Quran, anak-anak menjadi alim, madrasah di mana-mana. Ini semua adalah natijah hasil daripada usaha dakwah ini. Wahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ini diminta untuk berkorban, tambah pengorbanannya. Kemudian kita mengatakan tidak, saya sibuk ini, atau hari ini kita taskil, mari Pak. Banyak sekarang hari ini orang yang mereka menyanjung usaha dakwah ini, masya Allah, usaha dakwah, usaha tabligh luar biasa. Dengan tabligh maka agama hidup, dengan tabligh maka madrasah-madrasah hidup. Tapi ketika ditaskil, ayo Pak, mari ikut sama-sama keluar bersama kita. Oh maaf, saya enggak punya waktu, saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan kantor saya tidak ada waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada kita. Kita yang berhajat kepada agama. Kalau kita tidak mau Allah Subhanahu wa taala gunakan yang lain untuk usaha agama ini, hadirin sekalian. Kita jangan menganggap sekali lagi bahwa usaha dakwah ini pekerjaan orang-orang yang pengangguran dunia. Kerjaan orang-orang yang rendah, kerjaan orang-orang kecil saja. Tidak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja dakwah adalah kerja para nabi alaihi salawat wa taslimat. Selama kita tidak masukkan dalam hati kita keagungan usaha dakwah ini, selama kita tidak masukkan dalam hati kita kebesaran agama ini, usaha dakwah ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menganggapnya usaha ini adalah usaha sampingan, usaha ini adalah usaha nomor dua. Kita tetap akan menjadikan dunia sebagai maksud hidup kita. Dan ketika itu, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang meninggalkan dakwah, bukan kita yang terputus dari dakwah, tapi dakwah yang akan meninggalkan kita hari ini. Dakwah yang akan memutuskan kita. Dakwah tidak perlu kepada kita. Dakwah tidak berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada dakwah. Kalau kita merasa tidak berhajat kepada dakwah, kalau kita istighna terhadap dakwah, maka dakwah akan melebarkan kita dari dakwah itu sendiri. Dakwah akan memutuskan kita, hal ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita berpikir bahwa dakwah berjalan karena kita, dakwah berjalan karena harta kita, dakwah berjalan karena pangkat jabatan kita. Tidak, hal ini sekalian. Kalau harta kita, jabatan kita, diri kita tergunakan untuk dakwah, itu adalah keuntungan buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih menggunakan kita dalam dakwah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita bahwa kita sudah tidak layak untuk dakwah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri akan melebarkan kita dari dakwahnya. Mere buzurgu Abu Talib itne qurbat Huzur e Pak sallallahu alaihi wasallam ki khandani nisbat, rishtedari, taalluq, sab kuch andar betalbiti iman nahi mila. Baghair iman ke duniya se jana pada. Inke intiqal se pehle Abu Talib ke chand chaudhri aaye Makkah ki aur unhone peshkash ki, offer ki, ae Nabi sallallahu alaihi wasallam aap ye daawat band karo, hum aapko itna maal denge sabse bade Makkah ke maaldar ho aap hi kehlao, lekin khatam karo daawat. फिर कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ओहदा चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, चौधरा चाहिए, हम इसके लिए भी तैयार हैं. सारे मक्के के सरदार मिलकर अपना बड़ा मानने के लिए आपको तैयार है. सारे कबाइल पर आपकी हुकूमत होगी, लेकिन ये दावत का काम बंद करो. फिर कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका इरादा निकाह करने का है, आप इशारा कीजिए, मक्के में जितनी हसीना और जमीला है सबको जमा करके आपके कदमों में लाके डाल देंगे. जिनसे चाहो, जितनों से चाहे आप निकाह फरमा ले, लेकिन का ये दावत बंद करो. फिर का ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नऊज़ु बिल्लाह आपका दिमाग ही खराब हो गया है, कोई जिन्नात का असर, सहर का असर, जादू का असर है जो आप ये तबलीग करते हो, तो आप हमसे साफ फरमा दे, हम किसी अच्छे बड़े हकीम साहब से, किसी आमिल से आपका इलाज कराओ. कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें जवाब दो, क्या आपका फैसला है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आप अगर मेरे एक हाथ में लाकर चांद रख देते हो और दूसरे हाथ में सूरज, जब भी चचा जान आप इन चौधरियों से कह दो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता. क्या माना बुजुर्गों, तंबूरों वालों, जिस तरह चांद और सूरज का हाथ में लाकर रख देना ये नामुमकिन है, बिल्कुल इसी तरह ये नामुमकिन है कि मैं इस दावत की मेहनत को छोड़ दूं. यही कि चचा जान जितनी चाहे ये मक्का वाले मेरे को राहत पहुंचाए या जितनी चाहे मेरे को तकलीफ पहुंचाए, मैं तो इस काम को नहीं छोड़ सकता. इस पर अबू तालिब ने क्या कहा, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने तो अपना डिसीजन, अपना फैसला सुना डाला, अब मेरा फैसला सुनो कि मैं भी तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा. क्यों, तुम्हारा साथ देना यानी सारे कबाइल अरब से दुश्मनी मोल लेना, ये कौन करेगा, सारा कबाइल सारा अरब मेरा दुश्मन बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता. तुम्हें जो करना है वो करते रहो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा. ये तो साफ सुन लो, इस साथ ना देने की नहुसत और नतीजा ये बना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है तो सगे चचा लेकिन ईमान नहीं मिला, बगैर ईमान के दुनिया से जाना पड़ा. आखिरी वक्त यही अबू तालिब का, बस जान निकल रही है. निगाह मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू तालिब के चेहरे पर पड़ी. आप समझ गए मेरा चचा दुनिया से रुखसत हो रहा है, जा रहा है, मर रहा है मेरा चचा. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरते हुए चचा को झिंझोड़ा, कहा चचा जान, चचा जान. चचा ने आंख खोली, कहा क्या है. बड़े प्यारे अंदाज में अबू तालिब कहने लगे ऐ मेरे प्यारे चचा, ऐ मेरे प्यारे चचा, सिर्फ एक मरतबा, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक मरतबा चचा जान, मैं जिस कलमे को लेकर आया हूँ, मैं जिस कलमे के लोगों को दावत देता हूँ, मैं जिस कलमे की तरफ लोगों को बुलाता हूँ, चचा जान आप भी उस कलमे को सिर्फ एक मर्तबा, और वो भी चुपके से मेरे कान में पढ़कर सुना दो, आगे का मैं सब संभाल लूंगा, सब देख लूंगा, आप इतना तो करो. जब बहुत ज्यादा फोर्स किया, इसरार किया उसने पाक सल्लम ने अबू तालिब पर कलमा पेश करने में, अभी अबू तालिब जरा ढीले पड़ गए. कहने लगे भतीजे जब इतना इसरार तुम कर रहे हो, अब जी तो मेरा भी चाहता हूं मैं इस कलमे को पढूं. और आपने बहुत आजीजी से पेश किया कलमा, उधर पास था सर एक मर्तबा पढ़ लो चचा जान, वो भी चुपके से मेरे कान में किसी को नहीं पता चलेगा कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, बस इतना कर। जब बहुत इसरार हुआ अब वो तारीफ करने लगे, बच्ची चची तो मेरा भी चाहता है कलमे को पढ़ू, तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचाऊ। लेकिन असल में बात ये जो मेरी खानदान की औरतें कुरैश की, ये मेरे को बुजदिल कहेगी, ताना देंगी। कौन? अबू तालिब। अरे वो तो डरपोक आदमी था, बुजदिल था। क्या हुआ कि उसने तो मौत के डर की वजह से, जहन्नम के खौफ की वजह से, आग के डर की वजह से अबू तालिब ने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर भतीजे का नया दीन कबूल कर लिया। कुरैश की औरतें मेरे को ताना देगी, मेरे को बुजदिल कहा जाएगा। मरते मरते अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप साफ सुन लीजिए, आपके दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो वही अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूं। ये कहा और अबू तालिब की जान निकली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई, आपके दिल पर एक चोट लगी, सदमा हुआ आपको, हाय मैं अपने चचा को कलमा नहीं पढ़ा सका, मेरा चचा और नबी का चचा होकर जहन्नम में जाए, जहन्नम की आग बने, जहन्नम का ईंधन बने, मेरा चचा और जहन्नम, आपसे रहा नहीं गया। वही चचा के जनाजे पर, चचा की लाश पर फरमाया, चचा जान कल कयामत में अल्लाह की अदालत में आपकी सिफारिश करूंगा, मांगूंगा आपको अल्लाह के यहां पर। भाई तंबोरो वालो, अल्लाह के नबी का ये फरमाना, सारा कायनात का निजाम हरकत में आ गया। कुरान पाक की आयत उतरी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहो जाओ जिब्राइल और जाकर ये कह दो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसी नबी को, ईमान वाले को इस बात की इजाजत नहीं कि वो हमसे बेईमान की सिफारिश करे, चाहे मरने वाला नबी का बाप हो चाहे नबी का बेटा हो। भाई तंबूरों वालों, जरा अंदाजा तो लगाओ अल्लाह ने कितना बड़ा सरमाया और कैसी जबरदस्त नेमत दी है हमको, ये ईमान की नेमत और ये ईमान की दौलत। आप बताओ दुनिया की मंडी में, दुनिया के मार्केट में ईमान का बदल क्या हो सकता है? जिस ईमान के बगैर आदमी की नजात नहीं, जिस ईमान के बगैर आदमी जन्नत में जा नहीं सकता और जिस ईमान के बगैर आदमी जहन्नम से निकल नहीं सकता, जब ईमान इतना कीमती सरमाया, आप अंदाजा लगा इसकी मेहनत का क्या पूछना। अल्लाह की कसम कल कयामत में मेरा और तुम्हारा गिरेबान होगा, अदालत अल्लाह की होगी, कुर्सी पर अल्लाह बैठा हुआ होगा और मुझसे और आपसे, इंडोनेशिया के एक एक पर्दे से, आलम के बस्ते वाले एक एक इंसान से अल्लाह पूछेगा, ए नबी के आशिक, ए नबी का कलमा पढ़ने वाले, ए नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, ए नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, अरे ये इंडोनेशिया के आइलैंड से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट रहा था, दीन के जनाजे निकल रहे थे, दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोग बेदीनी की जिंदगी गुजार रहे थे, अरे तुम्हारे नबी ने तुम तक दीन पहुंचाने के लिए अपना बायकॉट बर्दाश्त किया, तुम्हारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए 3 मील तक, 7.5 किलोमीटर तक तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार मार कर लहू लहान कर दिया गया, तुम्हारा नबी ताइफ में चल नहीं सकते थे, तुम्हारे नबी के दोनों जूतियों में खून भर चुका था। माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत में लगी हुई, बात करते करते मियां बीवी की बात का सिलसिला चल रहा था, अम्मा जान का जबान मुबारक से निकल पड़ा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हयात तैयबा में और आपकी जिंदगी में आप पर सबसे ज्यादा कठिन और सख्त दुश्वार तरीन मरहला कौन सा आया? आप चौंक गए और कहा, आयशा आयशा सवाल किया तो क्या सवाल किया, अरे आयशा तुमने पूछा भी तो क्या पूछा, गोया के माई सिद्दीका ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखती रख को छेड़ा। आप समय सहम गए और फरमाया, आयशा मैं तुझे क्या बताऊं, तारीख की तकलीफ, तारीख की तकलीफ आयशा मैं आज तक नहीं भूला हूं। आयशा तुझे पता है 3 मील तक, 7.5 किलोमीटर तक मेरी कौम ने मुझे पत्थर से निशाना बनाया, आयशा मैं चल नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, आयशा मेरे कदम जमीन पर जम नहीं पाते थे, मैं कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता और जब मैं आजिश और मजबूर होकर बैठ जाता मेरी कौम मुझ पर टूट पड़ती और मेरे बाजुओं को पकड़कर, मेरे हाथों को पकड़कर मुझे खड़ा करती और चलाती थी और पत्थर मारती थी। आयशा वो ताइफ का जख्म आज तक मेरे सीने में ताजा है, वो ताइफ की तकलीफ आज तक मैं नहीं भूला हूं। अल्लाह पूछेगा, ओ तंबूरों वालों, ओ इंडोनेशिया वालों, अरे तुमसे तुम्हारा घर नहीं छूटता, तुम्हारी बीवी नहीं छूटती, तुम्हारे बच्चे नहीं छूटते, तुम्हारा कारोबार नहीं छूटता, देखो तो सही हमने अपने महबूब से वतन छुड़वाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे मक्का छोड़ने के लिए, बार बार रात की तन्हाई में जब जान बचाकर आप निकले हैं, बैतुल्लाह पर निगाह पड़ रही है, आप कहे जा रहे ए बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर, मुझे तुझसे मोहब्बत इश्क के ताल्लुक के लगाव है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मक्के वाले मुझे यहां रहने नहीं देते, वरना मैं कहीं किसी हाल में तुझे छोड़कर नहीं जाता। अल्लाह कहेगा, इंडोनेशिया वालों tumse ghar nahi chhuta biwi bachche nahi chhutte dekho humne apne mehboob se hamesha ke liye watan qurban kiya kal qiyamah mein allah taala is din ke bare mein hum indonesia walon se aur puri ummat se sawal karega are tumhari nigahon ke samne hamara din mit raha tha tumne hamare nabi sallallahu alaihi wasallam ke din ke liye kya qurbani di kal allah ki adalat mein indonesia walon mere ko aur aapko jawab dena bhari ho jayega iske liye sabse pehle to ye majma ye tay kar le ke ye mehnat ye daawat ye ishtema ki had tak nahi ye kaam chille aur 4 mahine ka nahi balki is kaam ko hame maut tak zindagi ka maqsad banana hai ke karte karte marna hai karte karte marna hai aur marte marte karna hai aakhir mein ek baat arz kar dun rozi ka malik to allah hai rozi ka malik allah hai wo allah jab baniyon wali mehnat karne wale ko paalta hai to allah nabiyon wali mehnat karne wale ko kaise bhooka marega aap dekhte nahi maidan mein sumatra mein jakarta mein java mein kitne allah ke bande raat din gaade mitti ka kaam karte hain اللہ ان کو مقدر کی دو روٹی دو بوٹی دیتا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرے اور اللہ میرے کو اور آپ کو بھوکا مارے یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اللہ بنیوں والی محنت کرنے والوں کو تو پال رہا ہو اور وہ اللہ نبیوں والی محنت کرنے والے کو بھوکا مارے اس کے لیے اعتماد اللہ کی ذات پر دیکھو یہ مجلس اجتماع کی پہلی مجلس ہے یہ آنے والا مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے یہ اخبار کی خبر نیوز کی خبر چینل کی خبر پر نہیں آیا ہے اس آنے والے مجمع کے پیچھے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کے آنسو بہے ہیں کتنی جانیں کھپی ہے کتنے گھروں پر فاقے آئے ہیں کتنوں کی زندگیاں لوٹی ہے جس کے نتیجے میں یہ تمبوروں کے اندر آنے والا اجتماع کے اندر مجمع یہ آنسوؤں کے بعد آیا ہے قربانی کے بعد آیا ہے یہ سارے مجمع کی ترتیب بن جائے کہ میرے بزرگوں یہ آنے والا مجمع یہ پہلے آنے والا مجمع اس کی مثال تو جلے ہوئے کوئلے کی طرح ہے اور بعد کے آنے والا مجمع یہ بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہے جب یہ جلے ہوئے کوئلوں کے اندر اس کا اختلاط ہوگا بجھے ہوئے بعد کے آنے والوں کا ان کے اندر بھی فکریں پیدا ہوگی یہ مجمع دو دن کے اجتماع میں جب تک دعا نہ ہو جائے جب تک یہاں کے تقاضے پورے نہ ہو جائے ہماری کوئی مجلس نہ چھوٹے اور ہمارا کوئی پروگرام نہ چھوٹے بلکہ ہر ہر پروگرام پر ہر ہر تشکیل پر ہر ہر مجلس میں لبیک لبیک کی صدائیں گونج رہی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے تیرے میں سے ایک تیر ہوں اور مجھے جس وقت چاہو جب چاہو جہاں چاہو جتنے وقت کے لیے چاہو میں تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں اعتماد اللہ کی ذات پر توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے بتاؤ آئے تھے دو دن اجتماع میں تمبوروں کے شرکت کے لیے اللہ نے بات دل میں اتاری اپنی ذمہ داری کا اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر مجھ سے کہا جائے گا پوچھا جائے گا امت کے بارے میں کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتی لہذا میں تو اجتماع میں شرکت کے لیے آیا اللہ نے بات دل میں اتاری میں یہاں سے بیرون کے لیے چاہے جس ملک کے لیے مجھ کو ڈال دو میں جانے کے لیے تیار ہوں اعتماد اللہ کی ذات پر توکل اللہ کی ذات پر اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے بتلاؤ آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے اللہ نے بات دل میں اتاری اور میں یہاں سے بیرون کے لیے 4 ماہ 5 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں اللہ تمہاری جانوں میں اللہ تمہارے مالوں میں اللہ تمہارے کاروبار میں اللہ تمہارے آل اولاد میں سب میں برکت عطا فرمائے اب ہمارے حضرت مولانا آپ کے سامنے ترجمہ فرمائیں گے اور ترجمے کے بعد کھڑے ہو کر یہ مجمع اپنے ناموں کو پیش کرے اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اللہ آپ کے اجتماع کو قبول فرمائے اور اللہ انڈونیشیا کے بچے کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس کو ذریعہ سبب بنا کر اللہ سارے عالم کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے حضرین کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم buat dakwah. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala macam cara, segala macam usaha telah mereka lakukan untuk menghentikan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kesakitan, penderitaan sampai tawaran-tawaran yang menggiurkan, semuanya mereka lakukan demi menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu inginkan dari dakwah ini? Apakah kamu ingin menjadi seorang raja? Kalau kamu ingin menjadi seorang raja, kami akan mengangkat kamu sebagai pemimpin kami, raja kami. Tapi tolong hentikan dakwah ini. Kalau dengan dakwah ini kamu ingin menjadi orang terkaya, hentikan dakwahmu. Kami akan bayar upeti, mengumpulkan upeti kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang terkaya di tempat kami. Ataukah kamu ingin mendapatkan istri wanita yang cantik? Kalau kamu mau, bukan hanya satu, kamu boleh memilih di antara anak-anak kami. Bukan hanya satu, 10 kamu ambil semuanya, kami akan berikan. Tapi tinggalkan dakwah ini. Atau mungkin kamu sakit. Kalau memang karena kamu sakit, kami akan mengobatkan kamu sampai kamu sembuh dan kamu tinggalkan dakwah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, aku dakwah bukan untuk semua tadi, bukan untuk perkara-perkara itu. Bahkan lebih daripada itu. Kalau kalian bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kemudian kalian maksa saya untuk menghentikan dakwah, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Sebagaimana tidak mungkin kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan tidak mungkin meletakkan bulan di tangan kiriku, lebih tidak mungkin aku meninggalkan dakwah ini. Aku akan terus dakwah. Dan hati yang dirahmati Allah SWT, terus orang-orang kafir mendesak Nabi, mengintimidasi Nabi, sehingga akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib dan mengatakan kepada Abu Thalib bahwa kamu tahan keponakanmu tadi dari dakwah. Dia telah mencela tuan-tuan kita, dia telah menyesat-nyesatkan, telah memporak-berandakan, dia telah memecah belah kekeluargaan di antara kita. Maka kemudian Abu Thalib memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, janganlah kamu meletakkan di atas pundakmu dan pundakku satu beban yang kita tidak mampu memikulnya. Bagaimana kita bisa menghadapi semua orang Quraisy kafir ini? Saya tidak mampu." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa pamannya sebentar lagi akan meninggalkan beliau, tidak akan membela lagi beliau. Maka beliau menangis kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah. Abu Thalib dia membela Nabi bukan karena sebagai seorang nabi rasul, tapi sekedar sebagai keponakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada beliau iman. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Rasulullah tahu ini adalah masa-masa hari-hari terakhir daripada paman saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Ketika itu orang-orang Quraisy pun telah berkumpul di situ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Wahai paman, satu kali saja ucapkan kalimat yang aku bawa. Pada hari kiamat aku akan memberikan syafaat kepadamu, wahai paman, satu kali saja." Namun Abu Thalib terangkat, "Tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Karena nanti mereka akan mencela aku. Mereka akan menuduh aku bahwa Abu Thalib mengucapkan kalimat ikut agama keponakannya. Karena apa? Karena takut terhadap azab akhirat." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat, meninggal dunia dalam keadaan kufur, hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat Nabi bersedih. Seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela oleh pamannya, dibantu oleh pamannya. Namun pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi mengatakan, "Aku akan berikan syafaat kepadamu, wahai paman, nanti di akhirat." Maka Jibril alaihissalam pun turun dan mengatakan, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi tidak memberikan ataupun mendoakan maghfirah untuk orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dengan kewafatan Abu Thalib. Dengan meninggalnya Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Maka Abu Thalib ini satu pelajaran yang harus kita petik. Kenapa Abu Thalib meninggal dalam keadaan seperti itu? Padahal dia membantu Nabi, membela Nabi, tapi tidak dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, dia membela Nabi bukan karena sebagai nabi, bukan sebagai rasul, membantu Nabi dalam menyebarkan agama, tapi membela Nabi karena dianggap sebagai keponakannya saja. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini, dari kisah ini kita bisa mengukur betapa besar nikmat iman, hadirin sekalian. Kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita iman. Yang dengan iman ini, hadirin sekalian, maka seorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab sakaratul maut, dari azab kubur, dari azab akhirat, dan dia akan masukkan dalam surga. Tanpa iman, hadirin sekalian, seorang akan diazab di dalam kubur. Tanpa iman, seorang tidak akan dibiarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iman satu nikmat yang sangat besar, hadirin sekalian, yang mana harta kekayaan satu dunia ini tidak bisa menyamai nikmat iman. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, hadirin sekalian. Kalau nikmat iman saja begitu besar, lalu bagaimana dengan nikmat usaha atas iman? Nikmat usaha atas iman, usaha agama, dakwah, ini nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat tinggi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk usaha menyempurnakan iman kita sendiri dan menyempurnakan iman usaha agar semua umat imannya menjadi sempurna sehingga seluruh umat manusia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demi usaha atas iman ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban habis-habisan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha habis demi agama ini, hadirin sekalian. 2 bulan berturut-turut dapur istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyala demi agama ini, hadirin sekalian. Dan demi agama, demi sampainya agama, demi sampainya iman ke seluruh alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif dan dilempari batu 3.5 mil, kurang lebih 7 kilometer perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan dilempari batu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, penderitaan yang manakah yang paling besar yang engkau alami?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu bertanya tentang itu, hai Aisyah? Penderitaan yang paling besar, penderitaan yang paling berat yang aku alami ketika aku pergi ke Taif, kaumku melempari batu aku, satu kaki saya pijakkan maka terkena batu sehingga aku sulit untuk berjalan, enggak bisa berjalan. Mereka mengangkat aku, mereka mendirikan aku suruh jalan lagi, mengusir aku dari Taif sambil melempari batu sehingga darah mengucur dari kakiku sehingga aku pingsan. Sampai hari ini kesakitan penderitaan ketika di Taif masih terasa di dadaku, wahai Aisyah." Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, wahai orang-orang Indonesia, wahai orang-orang Tomboro, apa jawaban kita nanti di akhirat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai umat Islam, wahai orang-orang Islam di Indonesia, wahai orang-orang Islam di Tomboro, kalian melihat agama Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh umat manusia. Jenazah agama, jenazah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari setiap rumah orang Islam. Namun kalian sibuk dengan istri kalian saja, kalian sibuk dengan pertanian kalian saja, kalian sibuk dengan anak-anak kalian saja, kalian sibuk dengan dunia kalian, padahal ada di hadapan kalian agama Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh umat manusia. Umat Islam jauh dari agama, umat Islam jauh dari masjid, umat Islam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalani kehidupan dalam kelalaian dan kalian tahu kalian telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk buat usaha agama. Namun kalian risau, tidak risau, kalian telah pikir-pikir, kalian telah mati, kemudian kalian tidak meningkatkan pengorbanan kalian, justru kalian tambah sibuk dengan usaha kalian, sibuk dengan dunia kalian. Pada hari kiamat, apa jawaban kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, hari sekalian? Yang demi kita, demi umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh malamnya menangis demi umat ini, sepanjang hari beliau mengalami penderitaan demi agama ini, demi umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani dibaikat selama 3 tahun demi agama, demi umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu demi umat ini, demi agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan 2 batu di perut beliau ketika perang Khandaq. Demi agama ini anak-anak beliau kelaparan, cucu beliau kelaparan, menantu beliau kelaparan, sahabat-sahabat beliau kelaparan. Semua itu demi kita, demi umat ini. Nanti pada hari kiamat, apa jawaban kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita melihat agama ditinggalkan oleh umat, hari demi hari agama keluar dari kehidupan kita dan kita sibuk dengan dunia kita, hadirin sekalian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita harus yakin, kita datang kemari kumpul di sini musyawarah bukan hanya untuk berkumpul, tapi untuk berbencar, untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa rezeki yang menanggung Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang usaha dunia siang malam, diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi roti oleh Allah, diberi nasi oleh Allah, apakah orang yang berkorban untuk agama habis-habisan akan diterlantarkan oleh Allah? Tidak, yang mulia. Allah tidak akan menerlantarkan kita. orang yang siang malam tidak beribadah kepada Allah, siang malam sibuk dunia pun diberi dunia oleh Allah, orang yang berkorban untuk agama, siang malam pikir untuk agama, siang malam risau agama, siang malam hanya memikirkan agama Allah SWT, siang malam hanya memikirkan umat baginda Nabi SAW, sekali-kali Allah tidak akan menterlantarkan mereka. Allah SWT akan beri kepada mereka rezeki dari jalan yang mulia, sebagaimana Allah telah beri kepada para nabi rezeki dari jalan yang mulia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita datang kemari, ada yang niat hanya untuk hadir musyawarah, maka hadirin yang dirahmati Allah, ini majlis pertama. Kita inginkan semua yang telah hadir membuat tertib. Kita dakwah bukan hanya untuk 4 bulan 40 hari, kita dakwah bukan hanya untuk 1 tahun, tapi kita niat untuk jadikan dakwah maksud hidup kita. Kita dakwah kita sampai mati, dan kita mati-matian dalam dakwah. Semua bersedia insyaallah. Sebagaimana umat telah duduk dalam bayan dengan penuh tawajuh, maka jangan bubar dulu sampai tashkil selesai. Maka kita akan tashkil satu persatu, satu takaza demi takaza kita akan kita sampaikan. Hendaknya setiap daripada diri kita menyambut takaza-takaza tersebut. Jangan ada yang meninggalkan majlis sebelum selesai tashkil. Masya Allah. Kalau ujian baik, batal bersurfo. Pertama apa? Masya Allah. Kalau baik himat kalau masya Allah. Silakan berdiri pak ke negeri jauh pak. Satu tahun, ulama satu tahun. Bismillah.